Mitra bisnis, berkenaan dengan dinaikannya dua kali lipat porsi pelajaran agama di kurikulum sekolah 2013, dosen UGM Ahmad Munjid menulis di Kompas bahwa pelajaran agama jika ingin diadakan di sekolah umum sebaiknya bersifat pasca agama atau multi religius, sehingga murid-murid tidak hanya diajarkan satu agama tertentu, tapi diekspos ke semua agama besar agar bisa lebih mengerti nilai-nilai keberagaman, budaya, tradisi, dan pemikiran setiap agama. Dan metode yang dipakai harus ilmiah, bukan doktriner. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Program The Wahid Institute, Rumadi. Pak Rumadi, apa komentar Anda? Ya, saya setuju dengan pendapat seorang kawan, Ahmad Munjid. Dia juga kebetulan juga teman dekat saya. Memang selama ini ada kritik terhadap ini ya, pendidikan agama yang orientasinya itu lebih pada penanaman doktrin, bukan bagaimana menumbuhkan sikap keberagaman yang toleran gitu. Menanamkan keimanan saya kira sih penting-penting saja, tetapi kalau penanaman keimanan itu dengan cara-cara konvensional seperti yang selama ini dilakukan, misalnya untuk meyakinkan agama yang diyakini itu benar, diikuti dengan menyalahkan agama orang lain, itu yang itu cara-cara konvensional yang menurut saya ke depan harus dikoreksi gitu. Jadi pendidikan agama memang harus lebih diarahkan bagaimana supaya anak-anak itu bisa memahami tradisi keberagamaan yang ada di sekitarnya. Bukan semata-mata meyakini doktrin agama itu benar, tetapi juga harus menumbuhkan sikap yang terbuka dan memberikan apresiasi terhadap pemeluk agama lain gitu. Semangat itu yang memang belakangan ini cenderung hilang dari pengajaran keagamaan di sekolah kita, terutama di sekolah-sekolah umum. Kalau terkait penambahan porsi pelajaran agama, Pak? Menurut saya sih tidak membantu ya. Mau ditambah berapapun, kalau orientasi pembelajarannya itu tidak diluruskan dulu, itu nggak akan ada gunanya. Kalau misalnya selama ini 2 jam yang sudah ada itu hanya sekedar untuk indoktrinasi, kemudian justru digunakan untuk menanamkan intoleransi misalnya, menambah jam itu bukan menambah sesuatu yang lebih baik gitu. Bisa saja menambah jam itu bisa menambah hal yang bersifat buruk. Menurut saya bukan soal ditambah atau ditambah, tetapi orientasi pembelajarannya itu yang harus diluruskan. Untuk apa orang belajar agama? Apakah hanya semata-mata untuk tahu ajaran agamanya, mengetahui doktrin-doktrin agamanya, atau diarahkan untuk lebih bersifat toleran, terbuka, dan memahami berbagai macam tradisi keagamaan yang ada di sekitarnya gitu. Nah, kalau mau ditambah ya, yang 2 jam oke lah digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai ajaran agama yang dipeluk. 2 jam selebihnya yang tambahan yang baru itu harus lebih diorientasikan pada tadi itu, yang bukan mempelajari ajaran agama semata-mata, tetapi mempelajari berbagai macam tradisi keagamaan supaya siswa itu mengetahui dan berpikir lebih terbuka mengenai agama. Lalu menurut Bapak, siapa yang harusnya berperan aktif dan bertanggung jawab untuk pendidikan agama bagi anak? Sebenarnya kalau pendidikan agama itu kan lebih pada tanggung jawab masyarakat ya, tetapi saya juga tidak bisa menutup mata bahwa politik pendidikan di Indonesia menjadikan pelajaran agama itu menjadi bagian dari pelajaran di sekolah. Yang kita bicarakan ini kan pelajaran di sekolah. Pelajaran di sekolah memang harus diorientasikan pada apa yang tadi saya sebutkan. Nah, pelajaran keagamaan di masyarakat mungkin lebih diorientasikan pada bagaimana mempelajari tradisi agama, ajaran agama itu seharusnya lebih diorientasikan pada masyarakat. Nah, yang di sekolah itu mestinya harus diorientasikan pada memahami agama-agama. Menurut saya yang di sekolah harus lebih ke arah itu. Jadi jangan dijadikan sekolah sebagai tempat untuk justru menjadikan iklim intoleransi, kemudian ketertutupan dalam berdialog dengan orang yang berbeda itu jangan justru ditanamkan di sekolah gitu. Bagaimana Bapak menilai semangat dari penambahan jam pelajaran agama yang untuk membentuk moral dan akhlak sendiri? Bedakan ya antara menanamkan moral dan akhlak sebagai pengetahuan dengan akhlak dan moral sebagai perilaku. Nah, yang diajarkan di sekolah itu lebih banyak moral dan akhlak sebagai pengetahuan, bukan sebagai perilaku. Nah, seharusnya di sekolah itu bukan misalnya siswa diuji sebutkan sifat-sifat yang terpuji, bukan itu. Ya, itu sih hanya disampaikan 1-2 jam pelajaran, siswa sudah tahu. Tetapi hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana melakukan pembiasaan akhlak dan moral yang terpuji, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana orang bisa berdialog dengan orang yang berbeda gitu. Nah itu yang justru harus ditumbuhkan sebagai bagian dari moral beragama. Jadi moral beragama itu jangan hanya dipahami misalnya kalau ketemu mengucapkan assalamualaikum, atau kalau ketemu berjabat tangan, atau kalau berpapasan dengan guru harus badannya menunduk. Bukan itu, tapi akhlak dan moral itu harus dipahami sebagai bagaimana murid itu bisa berinteraksi dengan orang yang berbeda, bisa berdialog dengan orang yang berbeda, saling menghargai, itu juga bagian dari akhlak dan moral yang selama ini ya, yang saya lihat, itu masih jauh dari angan-angan pembelajaran mengenai akhlak dan moral. Demikian Koordinator Program The Wahid Institute Rumadi. Saya Wendy Lim.